baiklah, saya mulai dengan yang pertama ya, dengarkan aja. Kalian supaya lebih mendalam punya bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan bahas dulu sekilas tentang tarikh mustalahul hadis. Ya, jadi dari semester 2 ini sesuai dengan spesifikasi Ma'ad Ali, memang di Dirasatil Hadis wa Dakwah itu, maka lebih banyak materinya kepada pembahasan tentang al-hadis. Adapun materi-materi yang lain itu sebenarnya adalah materi tambahan. Tapi fokus daripada Ma'ad Ali dalam visi dan misinya itu adalah kaitannya dengan hadis. Gitu. Karena itu mulai dari semester 2 ini itu sudah diberikan pelajaran mustalah hadis yang volumenya lebih banyak. Ya. Di mustalah hadis sendiri itu 2 kali pertemuan dalam pekan, Selasa dan Rabu. Kemudian ditambah lagi dengan yang lain, Fahmul Kutubil Hadis gitu, yang dipegang oleh Ustaz Ari. Kemudian Fikhul Hadis, jadi sudah mulai masuk Fikhul Hadis yang insya Allah Ustaz Ari prima gitu ya, itu mulai dari Tahara dan seterusnya gitu. Nah, jadi rata-rata semuanya itu mengacu kepada hadis. Jadi yang lain itu hanyalah materi tambahan, baik itu tentang ilmu tafsir maupun akidah itu tambahan. Tentang fikuh dakwah, karena memang dia ilmu hadis wa dakwah, maka fikuh dakwah harus diajarkan. Gitu. Ya, baiklah. Kebetulan saya diamanahi untuk mengajarkan tentang mustalahul hadis, dan sudah diputuskan oleh Ma'ad Ali bahwa buku maraji utama itu adalah Taisir Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Dr. Mahmud Sohan, dan buku Taisir ini itu dipakai untuk seluruh dunia, itu di tingkat-tingkat mustalahul hadis itu dipakai di perguruan-perguruan tinggi untuk taisir, termasuk di Indonesia pun juga itu banyak menggunakan karena memang sistematikanya yang cukup bagus dan bahasanya pun juga mudah untuk dipahami. Ya, baiklah. Jadi perlu diketahui bahwa salah satu bentuk kemuliaan Islam itu punya ilmu yang dinamakan ilmu hadis. Ya. Punya ilmu yang dinamakan ulumul Quran. Ya. Di mana hal-hal yang semacam ini insya Allah kita tidak akan temukan di agama lain. Ya. Tidak akan ditemukan di agama lain. Karena itu Ibnu Hazm rahimahumullah pernah membuat pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan 3 hal. Ya. Jadi Allah memberikan kelebihan dan memuliakan umat Islam itu dengan 3 hal, yaitu pertama ulumul isnad. Ya. Ulumul isnad yaitu mustalahul hadis. Yang kedua ulumul ansab, yaitu ilmu tentang nasab, dan ulumul i'rab, ilmu i'rab bahasa Arab. Itu di agama lain tidak akan ada gitu. Tapi di dalam Islam, kalau mau memahami Islam, maka 3 ilmu ini tidak bisa dipisahkan. Ulumul isnad dan ulumul nasab itu adalah menyangkut masalah ilmu hadis. Ya. Dengan ilmu sanad dalam bahasa lain dirumuskan dalam bentuk ilmu hadis dan nasab itu nanti, maka di situ kita bisa mengecek, bisa tahu sebenarnya perkataan Nabi itu yang mana. Dari situ bisa umat ini mengerti. Nah, beda halnya dengan umat-umat yang lain, mereka tidak punya ya, untuk tahu benar apakah ini perkataannya Isa yang benar, apakah ini perkataannya Nabi Musa, itu tidak punya. Kemudian bahwa keilmuan Allah Islam ini sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Allah inna nazzalna wa inna lahu lahafidun, bahwa kami menurunkan Islam, menurunkan Quran, itu kami akan menjaga, ya, menjaga. Nah, otomatis dalam hal ini bahwa hadis itu merupakan syarat terhadap Al-Quran, otomatis juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dijaga oleh Allah dengan para hafiz Quran, dengan ulumul Quran yang juga berbagai macam tafsir dan berbagai macamnya juga. Nah, otomatis Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga pula, karena Allah mengatakan inna anzalna dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Quran itu, wahai Muhammad, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang kami turunkan kepada mereka. Di mana Rasul punya fungsi bayan, fungsi menjelaskan Quran itu kepada umat, apa penjelasannya itu ada di dalam as-sunnahnya, yaitu al-hadis. Nah, otomatis Allah akan menjaga juga hadis itu. Tidak akan mungkin hanya mubayyannya saja, Al-Quran yang mau dijelaskan itu yang dijaga, sementara penjelasannya tidak dijaga. Tidak mungkin. Maka itu otomatis dijaga dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tentu saja Allah menciptakan manusia-manusia yang mampu menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dari mereka itulah hadis ini diajarkan turun temurun dari nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in dan seterusnya. Lalu kemudian membentuklah sebuah jalur nanti apa yang disebut dengan istilah jalur sanad. Ya, jalur sanad, di mana jalur sanad inilah yang merupakan benang merah yang menghubungkan antara umat ini dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyambung kita dengan Rasulullah, berbeda dengan agama lain, tidak akan ada di dalam agama lain masalah ini. Ya. Menurut Syekh Abdul Majid Az-Zindani rahimahullah, di dalam kitabnya Kitabul Iman, beliau menjelaskan bahwa di dalam Alkitab Kristen maupun Yahudi itu, yang ada sanadnya itu hanya masalah talak saja. Ya. Hanya masalah talak, yang itu sanadnya ada yang sampai kepada Nabi Isa. Tapi sanad ini kata beliau telah diteliti oleh para ulama-ulama silsilatul kadzabin. Silsilatul kadzabin isinya hanyalah para pendusta semua. Gitu. Ya, jadi orang-orang yang semuanya itu orang-orang pendusta. Gitu. Jadi itu aja. Lain itu sudah tidak ada. Karena itu ajaran-ajaran yang ada di mereka itu sebenarnya adalah ajaran yang terputus dengan Rasulnya Rasulullah, itu Rasul Allah yang Isa dan Musa. Nah, tapi kita umat Islam tidak selalu nyambung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu lewat ilmu sanad. Nah, dengan adanya ilmu sanad atau dalam istilah kita itu adalah ilmu mustalah hadis nanti atau ulumul hadis disebut juga demikian. Nah, dari situlah kita bisa tahu siapa dan bagaimana sesungguhnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kapada kita, bagaimana Allah menjaganya, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar-benar perkataan Nabi dan mana itu yang bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan tidak satu pun hadis dhaif yang dibuat oleh orang di barat melainkan umat di timur pasti akan tahu. Sebaliknya juga demikian, tidak akan ada hadis yang diciptakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di timur, melainkan umat Islam di barat pasti akan tahu. Nah, dari mana itu? Tentu adalah lewat ilmu sanad ini. Nah, dan ini adalah merupakan warisan mulia ya, dari Islam, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang cukup terkenal dalam hadis mutawatir, yaitu nadzarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafizaha wa ballagaha kama sami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan redhonya kepada orang yang mendengarkan sabda-sabdaku, lalu dia menjaga dan menghafal sabda-sabdaku itu, lalu kemudian dia menyampaikan seperti apa yang dia dengar. Farubba'a min hikmin ila man huwa afqahu minhu. Ya. bisa jadi orang yang membawa ilmu itu menyampaikan kepada orang yang ilmunya lebih banyak. Nah, hadis ini mengisyaratkan bahwa yang namanya hadis itu mesti harus ada sanadnya. Mendengar, menghafal, menjaga, menyampaikan seperti yang dijaga. Ini mengisyaratkan bahwa orang yang mempelajari agama ini, menjaga Islam ini, satu, orangnya harus cerdas. Harus kuat hafalan, harus mampu menjaga hafalannya tadi. Harus bisa menyampaikan seperti yang didengarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus bisa menyampaikan seperti apa yang dia dengar dari gurunya. Waballaha, lalu menyampaikan. Nah, dari mendengar, menyampaikan, ini kemudian tercipta jalur, apa yang disebut dengan istilah jalur sahat di dalam ilmu hadis itu. Nah, jadi di dalam sejarah bahwa memang di dalam Islam ini satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang itu tidak diberikan di umat yang lain, bahwa umat Islam ini rata-rata diberikan oleh Allah kemampuan daya ingat, ya, daya ingat yang kuat, sehingga awal masa perkembangan Islam kita tahu berbeda dengan agama lain itu dari suhuf berubah menjadi hafalan, tetapi kalau Islam tidak dari hafalan ke suhuf. Itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dari hafalan berwujud menjadi tulisan. Kalau agama lain itu tidak, ya. Dari suhuf baru kemudian dihafal sehingga sangat sulit gitu. Sehingga kita Al-Qur'an, jangankan Qur'an, ya, hadis yang begitu banyak bisa dihafal oleh ulama-ulama Islam dibandingkan dengan mereka yang di luar Islam ini, itu yang pasti bahwa mereka yang kafir Kristen, kafir Yahudi itu tidak akan ada yang hafal kitab Alkitab. Gitu. Nah, di dalam Islam kalau tidak punya hafal Quran, ya itu tidak bisa disebut ulama di dalam Islam. Gitu. Nah, jadi itu sekilas tentang itu bahwa kenapa kita harus mempelajari itu, karena di sini sangat. Jadi dengan mempelajari ilmu mustalah hadis ini, kita ikut berperan aktif di dalam membela sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dengan ilmu itulah, ya, para ulama membentengi, membela sunnah Nabi itu sehingga sampai di tangan kita hari ini. Maka tentu saja apa yang telah dilakukan oleh para ulama kita tadi itu harus berestafet, harus berkelanjutan. Nah, kita yang hidup di dalam generasi sekarang, maka kita juga punya kewajiban untuk menyambung dari apa yang telah dirintis oleh para ulama kita dalam rangka melindungi, membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Menjaga kewarisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita punya tugas. Maka tugasnya apa? Dari mana kita membelanya? Lewat bidang ilmu hadis itu. Ya. Ya, ilmu hadis. Nah, sampai hari ini itu tantangan umat Islam itu berat sekali dalam hal ini. Dan disinilah sesungguhnya benteng utama umat Islam itu adalah di sanad hadis itu dan sanad Quran. Itu sebuah benteng yang sangat kuat yang oleh agama lain atau orang kafir itu susah untuk merusaknya, susah untuk merobohkan benteng tersebut. Nah, namun bagaimanapun, kalau kita tidak berusaha untuk tetap memperkokoh benteng ini, maka lambat laun pun juga akan hancur. Nah, karena itu kita harus mengambil bagian, ya. Kita harus termasuk sebagian daripada orang-orang yang hidup sunnah, orang-orang yang menjaga sunnah tadi, menjaga dinullah itu. Ya, karena itu masing-masing punya tugas. Jadi tidak hanya bagi mereka yang berjihad silakan, cuman bagi, tapi Allah juga mengingatkan dalam Quran, jangan pergi semuanya berjihad, kan? Itu. Walau lama para mingkul level katin, itu. Jangan semuanya berangkat, harus ada yang tinggal untuk menjaga keorisinilan ilmu, itu. Harus ada, itu. Kenapa? Kalau tidak dijaga, ini akan hilang. Orang yang berjihad itu nggak sempat menuntut ilmu. Maka ketika dia pulang dari medan jihad, ada yang memberikan ilmu kepada mereka. Gitu. Nah, itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Baik, jadi para ulama sudah menempuh demikian banyak cara yang di apa di ditempuh oleh mereka untuk menjaga keorisinilan ataupun keutuhan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sekilas akan saya berbicara dulu sedikit tentang sejarah perkembangan ilmu mustalah hadis. Ya. Jadi singkat-singkat saja ini sejarahnya tentang perkembangan mustalahul hadis di dalam sejarah Islam. Baik. Di dalam Al-Qur'an itu di surah Al-Hujurat ayat 6 ya. Surah Al-Hujurat ayat 6 berangkat dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, di situ ada perintah Allah tabayyun kepada kita untuk setiap kabar yang kita dengar. Setiap berita yang kita dengar itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tabayyun. Nah, dalam hal ini bahwa hadis itu kan kabar. Kabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi al-hadis itu adalah al-khabar. Al-khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi itu adalah ayat yang bersifat umum. In ja'akum fasiqun binaba'in. Naba' dalam bentuk nakirah. Naba'in. Ini yang bentuk nakirah. Dalam bentuk kalau kita lihat akan belajar, ini dalam bentuk nakirah ini, ya, itu menghasilkan tubidul apa? Tubidul am. Mempunyai pengertian umum, ya. Umum artinya seluruh kabar, nabah, berita yang sampai kepada kita itu harus kita seleksi benar atau tidak berita itu. Termasuk di dalam nabahul ini, istilahnya nakir, sisiak, ya, sisiak jumlah, jadi nakir dalam bentuk sebuah jumlah, itu memberikan pengertian am, maka dalam hal ini, al-khabar, ini mencapai juga khabaru anil, anil lagi kalau Allah ya. Artinya, kalau berita-berita lain saja, seluruh berita yang sampai ke telinga kita harus kita teliti dulu, apalagi kalau berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan berita yang menjadikan kita sa'adah di dunia wal akhirah au syaqawah di dunia wal akhirah. Ya. Jadi berita tentang Nabi yang mana beliau adalah merupakan sumber di, ya, sumber di dalam kita, maka berita dari beliau tentang beliau harus betul-betul kita terima dengan dari berita yang valid, gitu. Berita yang kuat. Jadi harus betul-betul. Kenapa? Salah kita berita tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti kita salah di dalam mengamalkan din ini. Ya. Salah mengamalkan din berujung kepada syakawah, kesengsaraan, ya, gitu. Ya, begitu juga halnya bahwa kita benar dalam menerima kabar dari Nabi Sallam, artinya kabar yang benar dari Nabi yang kita amalkan, maka otomatis kita akan mengamalkan diri ini dengan benar pula. Gitu. Ya. Nah, karena itulah ilmu mustalah hadis termasuk min asyrafil ulum, termasuk ilmu yang paling mulia. Ya. Samping ilmu-ilmu yang lain, kenapa? Memelihara keorisinilan sabda ataupun kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu menyangkut nasib kita, ya, di dunia wal akhirah itu. Salah kita dalam kita mengamalkan hadis do'in, kita mengamalkan hadis palsu, datang di akhirat nanti tiba-tiba Nabi ngomong, saya nggak pernah ngomong gitu kok. Mau apa gitu? Saya nggak pernah ngomong gitu, saya nggak pernah ngelakukan begitu. Ya, itu salah kita. Ya, kalau kita ngamalkan dengan benar sesuai dengan hujat yang ada, dengan berita yang benar, kita datang nanti berhujat di depan Nabi, Nabi bisa mengakui kita, oh iya betul, saya demikian. Nah, ini yang harus kita ajar. Salah satu ilmu di dalam Islam yang paling mulia adalah ulumus sunnah atau ulumul hadis ini. Karena itu, kalau kita lihat, mungkin ya, dari cabang ilmu yang ada, itu insya Allah ilmu hadis itulah yang paling banyak literaturnya. Ya. Ilmu hadis itu yang paling banyak literaturnya. Kenapa? Bukan hanya kita harus membaca hadis ya, di samping kitab-kitab hadis yang sudah ada, tapi ya, di samping kitab matannya itu, kemudian syaratnya, tambah lagi penjelasan sana, rawi per rawi, tentu saja tadi ilmu nasab dipelajari. Ya. Ilmu nasab yaitu ilmu tentang biografi rawi. Nah, karena itu di dalam Islam itu tercatat semua ilmu nasab ini. Gak ada satu rawi pun yang meriwayatkan hadis yang itu tanpa tercatat. Sehingga ketika ada rawi yang orang mengaku meriwayatkan hadis lalu tidak ditemukan di dalam literatur, maka berarti itu harus kita curiga. Ya, ini rawi sisi titipan, ya, penyelundup. Ya, dengan kata lain, diponis oleh para ulama biasanya dengan nama itu adalah majhul namanya. Dikatakan sebagai rawi yang majhul. Nah, jadi ini berasal dari ayat tadi, Al-Hujurat ayat 6. Perintah oleh Allah tabayyun. Di samping hadis yang saya sampaikan tadi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan yang tingkat mutawatir, di mana Nabi sallallahu memerintahkan mendengarkan sabda beliau, kemudian menjaga, menghafal, lalu menyampaikan hadis itu seperti yang kita dengar. Nah, berarti di sini ada perintah dari Nabi SAW mempelajari hadis Nabi, menjaga hadis Nabi dengan betul-betul harus dijaga, tanpa harus ada revisi dari hadis yang ada itu, kita sampaikan kepada orang-orang lain dalam bentuk, nah itu dari situlah kemudian nanti membentuk jaringan sanad yang kemudian tercatat di dalam kitab-kitab kitab-kitab hadis yang ada gitu. Ya. Jadi di dalam kitab itu berdasarkan ayat tadi di surah Al-Hujurat ayat 6 kemudian hadis Nabi, maka Dr. Mahmud Tohan beristimbat dari ayat itu dengan mengatakan hadil ayatul karimah wa hadzal hadis asy-syarif, jadi hadis tadi yang saya sampaikan, nasarallahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidaha wa ballagaha kama sami'a, dan seterusnya al-haditha, kemudian ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu, dan seterusnya ujung ayat itu mengatakan antusibu qauman bijahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimin. Nah, berarti orang yang tidak tabayyun berujung kepada apa? Nadimin. Ya, kalau orang tidak tabayyun menerima berita berujung kepada an-nadam. Apa an-nadam? Penyesalan. Gitu. Jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti, seperti saya contohkan tadi, kita merasa bahwa ini adalah dari Nabi, lalu kita mengamalkan seperti itu, padahal Nabi tidak pernah melakukan. Nah, penyesalan di akhirat nanti, berujung di akhirat nanti. Nah, itulah pentingnya kita harus tahu bagaimana hadis itu sahih, bagaimana hadis itu dhaif, nah itu. Nah, itu beliau mengatakan bahwa ayat dan hadis yang kita bacakan tadi adalah mabda'ut tasabbut fi akhdil akhbar. Mabda'ut tasabbut fi akhdil akhbar. Bahwa ayat Al-Hujurat ayat 6 dan kemudian hadis tadi, ini adalah merupakan mabda'ut tasabbut fi akhbar, fi akhdil akhbar. Ini adalah dasar utama perintah supaya kita tasabbuh. Ya. Tasabbuh jadi teliti di dalam menerima kabar. Ya. Jadi kabar tentunya tadi adalah kabar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, wa kaifiyatu dhabtiha ya, wa kaifiyatu dhabtiha, dan bagaimana cara memelihara berita tersebut, memelihara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalam hadis sudah disebutkan cara memeliharanya apa? Fahafidhaha, dijaga dengan apa? Hafalan. Fawaha, dijaga. Kalau memang tidak apa tidak bisa dihafalkan, harus dijaga dengan tulisan. Ya, fawaha, wa'a, ya itu menjaga secara umum, ya, baik dengan tulisan. Karena itu Umar pernah mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Jagalah ilmu itu dengan menulis. Ya, dengan mencatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ya, qayyid asalnya ikat. Ya, ikatlah ilmu itu, jagalah ilmu itu bil kitabah, dengan mencatat atau dengan menulis. Ya. Itu dijelaskan oleh Rasulullah tadi. Jadi dengan menjaga, dengan menulis, kemudian dalam kalimatnya tadi waballaha kana sami'a. Jadi menyampaikan seperti yang ia telah dengar. Maka di sini dibutuhkan pula apa? At-tasdiq, kejujuran. Dibutuhkan kejujuran dari orang yang menghafal. Nah, karena itu nanti berbicara masalah rawi hadis tidak cukup dia hanya harus memiliki intelektual yang tinggi, tapi dia pun juga harus memiliki apa? Moral yang benar. Ya. Moral yang benar, akidah yang benar, orangnya harus jujur. Gitu. Karena Nabi menyatakan demikian. Ya. Kemudian di ujung hadisnya tadi Nabi mengatakan wa faruqaha min fikin ila man huwa afqahu minhu, bisa jadi orang yang menyampaikan ilmu itu menyampaikan kepada orang yang lebih di atasnya. Ini nanti memberikan isyarat bahwa di dalam ilmu hadis itu tidak boleh seorang rawi itu merasa sombong, ya, bahwa dia tidak boleh menerima kalau itu menerima apa ada orang yang menyampaikan hadis yang lebih muda dari dia atau ilmunya lebih sedikit dari dia tapi dia punya hadis lain. Maka kalau ada rawi yang demikian itu nanti termasuk rawi yang tertolak. Dia harus rela menerima ilmu itu dari mana saja. Nah, kemudian bentuk ketelitian Nabi meneruskan hadisnya warubaha minufikin laisa bihaqi. Bisa jadi orang yang membawa ilmu itu tapi dia enggak paham ilmunya. Ada ya. Nah, karena itu di dalam rawi hadis tadi juga nanti bahwa ada rawi yang hanya hafal hadis tapi dia tidak paham apa makna daripada hadis tersebut. Sehingga ketika dia menerangkan hadis, penjelasannya tidak bisa diterima. Tapi kalau dia hanya membacakan hadis, bisa diterima. Nah, itu di dalam ilmu hadis demikian. Nabi sudah menyebutkan, ada orang membawa ilmu, punya ilmu, tapi dia laisa bifaqih. Dia tidak faqih terhadap ilmunya. Dia tidak mengerti apa yang dia di otaknya itu ada apa. Tidak mengerti. Dia hafal hadis tapi tidak paham itu apa. Hafal hadis itu saja. Ya. Banyak itu. Hafizul Quran banyak. Ya. Hafal Quran banyak. Tapi apa dia mampu menafsirkan? Lah. Ya. Tidak. Ya. Yang dituliskan oleh Nabi. Jadi ilmunya hafal apa? Hafal. Ya. Jadi tidak mampu menguraikan. Ini yang harus ini. Nah, ada yang ingin saya berikan catatan kepada kalian bahwa sekarang ini ada semacam apa istilahnya farubaha bilufikin laisa bifaqih, mengajak orang ini kepada apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Orang punya ilmu tapi dia tidak mampu menerangkan ilmunya tertentu. Ya. Nah, kan ada aliran itu bahwa kita tidak boleh sekarang ini berijtihad dalam otak kita sendiri, kita harus menuki dari apa yang sudah ada. Itu namanya mengajak orang amilufikin laisa bifaqih, laisa bifaqih. Laisa bifaqih. Nah, karena itu belajarlah menganalisa sebuah dalil, menganalisa sebuah ayat ataupun hadis nanti dengan metodologi ilmu yang sudah diajarkan nanti, lalu saya bagaimana saya memahami ayat dan hadis tersebut. Tidak terikat dengan katanya simpulan, tidak. Ya, jangan seperti itu. Ya. Tapi kita harus memiliki kemampuan. Itu disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang itu tadi bawa ilmu tapi dia nggak pakai terhadap ilmunya. Ya. Nah itu, karena itu para ulama memberikan rumusan-rumusan itu. Salah satu daripada rumusan untuk faqih fil ilmi itu harus memiliki dasar ilmu hadis. Ya. harus memiliki dasar ilmu hadis ini. Karena dari ilmu hadis inilah kita berangkat dulu dari data yang akurat tentang sebuah hadis, baru nanti kita masuk ke dalam pembahasan isi dari sebuah hadis. Gitu. Ya, itu. Ya. Kembali kepada ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka berdasarkan ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, jadi dengan melaksanakan perintah Allah tadi fatabayyanu, kemudian dari kabar dari Rasulullah itu jumlah isyai tapi mempunyai arti perintah namanya, maka kita tahu bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu iyatana salunan hadis. Mereka saling meriwayatkan hadis. Itu perintahnya demikian. Karena perintah Nabi fahafizaha wawa'aha dijaga. Sehingga sahabat yang memang mampu menghafal, dihafal. Yang mereka memang tidak mampu menghafal itu dicatat. Ya, dicatat. Jadi mereka dalam hal itu saling menghafalkan dan kemudian kemudian setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu muncul peristiwa fitnah, ya, peristiwa fitnah di kalangan para sahabat, mengamalkan ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka para sahabat radhiyallahu anhum itu melakukan tasabbuh penelitian yang sangat hati-hati tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika sudah terjadi fitnah. Menurut seorang kubar tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin yang dikenal dengan nama Ibnu Sirin itu mengatakan lam yakunu yas'alun al-isnad, para sahabat dahulu itu tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Tapi falamma waqa'atil fitnah, ketika sudah terjadi fitnah, yakni fitnah mulai dari peristiwa riddah di zaman Abu Bakar dan terus peristiwa itu bergelombang sampai kemudian habis masa sahabat, ketika fitnah itu terjadi kata beliau, falamma waqa'atil fitnah, ketika sudah terjadi fitnah kata Muhammad bin Sirin, faqalu, maka para sahabat itu berkata, setiap orang menyampaikan berita kepada mereka, faqalu sammu lana rijalakum, jelaskan kepada kami, sebutkan kepada kami siapa nama narasumbermu, ya. Dari mana kamu dapat berita itu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi begitu sudah terjadi fitnah ini begini, dah sudah. Sehingga setiap orang menyampaikan hadis pada saat itu, ya, para sahabat itu bertanya, Anda dengar itu dari mana? Ya. Anda dengar itu dari mana hadis itu? Apa Anda dengar langsung dari Nabi? Bahkan itu antar sahabat pun juga demikian. Sahabat itu bukan berarti saling curiga, tidak. Tapi dalam rangka tasabbut. Gitu. Ya. Nah, ditanya, demikian. Anda dapat dari mana? Ada yang menetapkan harus ada saksi, ada yang meminta harus bersumpah. Semua dilakukan itu dalam rangka tasabbut. Bukan karena saling curiga. Karena sudah ada fitnah. Ya. Maka mereka dalam itu mengatakan demikian, sammulana rijalatun, sampaikan kepada kami narasumber Anda. Ibnu Sirin melanjutkan, karena pada saat itu sudah mulai ada kelompok-kelompok yang menyimpang, maka beliau fayumba, maka dilihatlah setelah mereka itu menyebutkan orangnya, fayumba, kata beliau, lalu diteliti, faikana min ahli sunnah fayuk balu hadithu, kalau dia tergolong ahli sunnah maka hadisnya diterima, wa ikana min ahli bid'ah, kalau dia dari golongan ahli bid'ah maka fayuk rafu hadithuhum, maka ditinggalkan hadisnya. Nah, itu yang dilakukan oleh para sahabat dalam rangka melakukan tabayyun tentang kabar ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itu berjalan terus apa yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian diwarisi oleh tabi'in. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi kalian bisa baca di Muqaddimah Sahih Muslim, ya. Di Muqaddimah Sahih Muslim riwayat tentang Ibnu Sirin tadi itu ada, ya. Jadi mulai sekarang itu banyak harus membuka kitab hadis, ya. Jadi di Muqaddimah Sahih Muslim itu banyak, ya. Ada pembahasan di Muqaddimah Sahih Muslim tentang hukum berhujjah kepada hadis dhaif, tentang bagaimana hadis-hadis dari Rasulullah, tentang rawi-rawi itu bagaimana. Ternyata Rasul sudah menjelaskan, ya. Ternyata Rasul sudah menjelaskan. Jadi karena itu bahwa ilmu hadis, mustalahul hadis itu bukan karangan semata, ya. Jadi bukan hasil lamunan ilmu mustalahul hadis itu, tapi dia adalah merupakan hasil istimbat, ijtihad dari dalil-dalil yang tidak ada, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat dan hadis itulah kemudian para ulama beristimbat, berijtihad, lalu merumuskan apa yang disebut dengan ulumul hadis itu. Jadi bukan ngelamun-ngelamun nulis asal ngelamun, tidak, tapi mereka memiliki dasar di dalam menuliskan kaedah-kaedah yang mereka buat di dalam ulum ataupun mustalahul hadis. Ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi bersambung terus, kemudian apa yang dilakukan oleh para sahabat dari perkataan Ibnu Sirin tadi bahwa fayunzar, kalau dia itu ahlu sunnah maka yu'ad hadithuhum, kalau dia kemudian ahlu bid'ah fala yu'ad hadithuhum, dibuang hadithnya. Maka kemudian berdasarkan dengan itu bahwa jelas bahwa khabar, khabar, seluruh khabar, utamanya khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja khabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini la yuqbalu illa ba'da ma'rifatil Islam, ya. La yuqbalu illa ba'da ma'rifatil Islam. Hadis tentang khabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita terima tanpa mengetahui sanadnya. Ya. Harus tahu dulu sah atau tidak sanadnya. Ya. Ya. Jadi itu sekali lagi bahwa hadis tidak boleh lahir illa ba'da ma'rifatis nabi. Tidak boleh diketahui diterima sebelum kita mengetahui tentang sanadnya itu bagaimana. Ya. Jelas itulah cara untuk tabayun terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang harus kita lakukan, siapa yang menyampaikan seperti yang ditunjukkan oleh para sahabat tadi. Kalau memang ahlu bid'ah ditolak, kalau di ahlu sunnah diterima. Berarti kita harus meneliti satu persatu al-muhbirnya, yaitu orang-orang yang menyampaikan khabar tersebut. Harus meneliti satu persatu dari rawi-rawi yang ada, itu yang dimaksudkan. Ya. Sehingga dalam hal ini sekali lagi bahwa apalagi kalian sebagai talibul ilm, maka punya kewajiban dan tidak pantas seorang talibul ilm itu mengutip sebuah hadis tanpa dia tahu sanadnya. Sangat tidak pantas. Gitu. Ya, maka itu harus dipelajari demikian. Nah, itu nanti sesudah belajar mustalah hadis dan sudah mengerti tentang mustalah hadis, haram alaikum an ta'khudul hadis min kutubil furu'. Wa alaikum an ta'khudz min kutubil usul. Ya. Nanti setelah tahu ilmu hadis, maka kalian secara metodik ilmu hadis haram menukil hadis dari kitab furu'. Ya, apa kitab furu'? Ya, dari kitab-kitab kumpulan hadis. Tak boleh kalian ngambil hadis dari Bulughul Maram. Tak boleh kalian ngambil hadis dari Riyadhus Shalihin. Tak boleh kalian ngambil hadis dari apa lagi? Hadis-hadis yang sudah dikumpulkan, ilmu otor dan sebagainya. Harus langsung mengambil ke usul. Ambil langsung dari Sahih Bukhari. Ambil langsung dari Sahih Muslim. Itu bagi seorang yang sudah mengerti ilmu hadis. Ya. Ya. Ya. Nah, kenapa? Anda termasuk orang yang harus menjaga keutuhan sunnah. Ya. Kalau Anda mengambil dari hal yang mungkin, Anda bisa terkecoh, Anda bisa keliru. Ya. Nah, dengan data tadi bahwa berdasarkan hadis Nabi Al-Tabayun, ayat berdasarkan hadis tentang adanya rawi-rawi harus cerdas, maka disimpulkanlah tadi bahwa khabar, hadis utamanya tidak boleh dipakai, tidak boleh diterima illa ba'da ma'rifatis sanadi, kecuali setelah kita tahu status sanadnya itu bagaimana. Status orang-orang yang menyampaikan tadi itu orang baik atau bukan, nah itu harus kita teliti terlebih dahulu. Nah, untuk itulah para ulama tidak hanya membiarkan kita demikian, lalu bagaimana cara meneliti kelimpungan, gak ngerti mau kemana, enggak. Ya. Tidak begitu ulama kita. Ya. Membiarkan umat bingung, tidak. Para ulama sudah memberikan kunci-kuncinya. Para ulama sudah memberikan jalannya dan caranya untuk mengerti hal tersebut. Karena itulah mereka dengan tentu saja ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan keutamaan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama meninggalkan warisan yang berharga bagi kita, yaitu meninggalkan kepada kita warisan ilmu yang disebut ulumul hadis. Nah, dalam ulumul hadis itulah kita belajar ada nanti yang disebut ilmul jar wa ta'dil. Ya, ilmul jarawah wa ta'dil. Ilmu tentang kritik terhadap rawi-rawi hadis. Ya. Ilmu tentang kritik rawi-rawi hadis. Rawi ini bagaimana, rawi itu bagaimana. Dan di dalam ilmu jarawah ta'dil itulah juga kita akan belajar ilmu ansab, ilmu nasab tadi. Ya, mempelajari nasab rawi, mempelajari keturunan rawi itu dari mana, bagaimana hidupnya, bagaimana dia di dan seterusnya, rawi baik atau tidak dia, ya, dari situ. Ya. Ya. Nah, kemudian di dalam kitab itulah kemudian para ulama membicarakan dan menjelaskan kepada kita rawi itu bagaimana. Ya. Lewat mustalah hadis, ilmu hadis, kita bisa tahu mana sanad yang bersambung, mana sanad yang mungkati, sifulan dengan sifulan betul tidak bertemu, ya. Oh betul bertemu, benar tidak dia meriwayatkan hadis dari dia, nah, itu harus diteliti. Benar, hadis ini benar tidak dia riwayatkan, diteliti lagi, bisa jadi hadis A yang riwayatkan, hadis B tidak, bisa terjadi demikian. Ya. Nah, itu ilmu hadis, garapannya di situ. Ya. Maka tarsau itu sanadnya muttasil, munqati, dan lain-lain mungkin ada lagi yang disebut dengan istilah penyakit-penyakit hadis itu bisa terjadi gitu. Nah, inilah semuanya itu dilakukan oleh para ulama. Semua itu dilakukan oleh para ulama tujuannya hanya satu dalam rangka hifdzus sunnah, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah mengamalkan perintah Allah fatabayyanu dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu melakukan tabayyun terhadap khabar yang ada di sekitar kita, utamanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu saja ilmu-ilmu yang ada itu awalnya itu jangan digambarkan oh berarti sejak awal kalau begitu sudah tercipta kitab-kitab, tidak. Ya. Ilmu-ilmu yang dirumuskan oleh ulama tadi itu pada awalnya itu tidak dalam bentuk tulisan. Tapi semuanya dalam bentuk apa? Hafalan. Syafahian namanya. Ya. Tentu saja pada masa itu ya memang bahwa pembahasan untuk penulisan kita, fasilitas itu ya belum ada. Sehingga ilmu itu hanya dinukil, dipindahkan dari otak ke otak. Ya, hafalan dari hafalan ke hafalan. Nah, mungkin kalian bertanya, apa mungkin demikian bisa terjadi? Gak usah belajar jauh-jauh tentang rawi hadis, tentang kemampuan orang hafalan. Tanya kalau yang punya kakek. Ya, kalau yang punya kakek sekolah zaman SR dulu, sekolah rakyat di zaman Belanda, bagaimana mereka belajar? Ya, pakai buku apa enggak? Baca lagu saat. Ya, SR itu sekolah rakyat. Ya. Ya. Nah, dulu mereka belajar pakai apa? Apa? Iya. Taba apa apa. Ya. Kita baca Indonesia batu tulis. Ya. Pakai ini. Ya. Gak ada istilah perlu diganti, tidak begitu perlu dihapus. Coba. Ya. Jadi bersamaan dengan itu sambil menulis harus apa? Jadi kakek buyut kita dulu belajar itu bukan pakai buku, enggak. Dicatat, penuh, dihapus. Nanti selanjutnya. Berarti yang suatu halaman tadi sudah harus nempel di otak. Ya. Itu zaman kita loh ya. Ya. Zaman kita, zaman Belanda. Orang Indonesia yang makannya sayuran, tempe. Ya. Bisa seperti itu. Ya. Ya. Bisa seperti itu. Nah. Masa jauh-jauh sebelum itu di masa ulama kita tentu lebih mampu untuk di lebih mampu ya. Nah, karena itu para ulama kita dahulu itu punya prinsip ini prinsip al-ilmu fi-sudur la fi-sudur. Kalau ilmu di sudur, lah sudur. Ilmu itu di dada, di hafal. Lah sudur, bukan di buku. Sekarang, jadi kalau orang dulu katakan betul-betul ilmunya itu di luar kepala. Hafal maksudnya. Kalau kita sekarang juga demikian, ilmu kita di luar kepala. Di mana? Dicatatkan di laptop, di flashdisk. Sehingga begitu laptopnya error, flashdisknya hilang, kosong kepalanya. Ya, karena betul-betul di luar. Ya. Lalu lama itu, al-ilmu lafiz. Jadi bukan hanya Quran dihafal, bukan hanya hadis dihafal, tapi seluruh ilmu yang sudah dirumuskan pada saat itu dihafal, Jadi, nah itu memang sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia yang diberikan oleh keutamaan umat Islam itu dari antara umat-umat yang ada adalah kemampuan menghafal. Ya, itu kelebihan secara umum meskipun tidak semua orang Islam kuat hafalan. Ya, tapi artinya kelebihan secara umum umat Islam itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafal. Tidak perlu berapa pun banyak. Nah, sehingga seluruh ilmu-ilmu itu sebelum dibukukan itu semuanya dihafal. Jadi ulama mengajarkan ilmunya ke murid-muridnya, murid-muridnya hanya menghafalkan, didengarkan sesudah itu. Ya, begitu juga seterusnya dia menghafalkan. Sehingga ilmunya begitu banyak yang dikeluarkan. Nah, dan itu berjalan terus, ya, berjalan terus dan sampai sekarang pun juga masih ada seperti itu. Ya, dan tentu saja hanya saja begini, kalau saya berpikirnya begini, pada masa mereka memang Allah itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat. Ya. Andai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia-manusia yang memiliki daya ingat, kemampuan otak yang luar biasa mampu menghafal, mungkin agama ini hilang. Quran hilang, hadis hilang, tidak akan jadi sesat. Ya, pada masa itu. Nah, Allah tentunya zat yang maha tahu dan maha alim daripada kita semua. Allah juga mengerti bahwa semakin hari semakin manusia ini kemampuannya itu juga semakin lemah. Ya, itu semakin tentunya. Nah, maka dengan demikian Tentu saja dengan semakin hari perkembangan daya kemampuan umum secara manusia itu adalah lemah, maka juga dari sisi lain Allah memberikan ilmu yang disebut ilmu teknologi. Nah, dari situ kita manfaatkan untuk menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ya. Jadi kalau tidak bisa ilmunya masuk di otak, flashdisknya dijaga, ya. Laptopnya dijaga, itu. Ya, dari situlah ya, itu bagian daripada hikmah. Tapi itu yang terbaik ini. Itu pada masa itu dulu seperti itu. Ya, masa itu. Dan yang harus kita yang harus kita jaga sebenarnya ini tetap istilahnya surah yang demikian ini itu harus dijaga. Ini sebenarnya hafalan ciri khas Islam itu, hafalan. Ya, hafalan ilmu itu di ciri kita. Ya, di agama lain itu di orang kafir enggak ada begitu. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang konon bukunya itu ada 3000 jilid. Ya. Apakah dia yang nulis? Kapan usianya mau nulis 3000 jilid buku? Ya. Dia juga harus berperang, dia juga harus ini itu dan sebagainya, enggak mungkin. Nah, jadi bukan beliaunya yang menulis, tapi ilmu yang dia sampaikan itulah yang dicatat oleh murid-muridnya. Lewat hafalan beliau terhadap ilmu-ilmu dari para gurunya dahulu, itu dia mampu menyerap ilmu itu, lalu dia kemudian sampaikan sampai dirangkum oleh muridnya sampai dengan 3000 jilid bukunya Ibnu Taimiyah. Ya. Saya membaca di sebuah literatur seperti itu. Ya. Itu ilmunya demikian. Ya. Nah, begitu banyaknya kita lihat apa yang mereka lakukan. Jadi di sini. Jadi para ulama dalam merumuskan ilmu itu demikian, sejalan pada masa itu ilmu itu safahiyah. Nah, kemudian tahun ke tahun tentu saja juga kemudian perkembangan ilmu keislaman, ilmu hadis itu merambah ke al-ajamiyin. Melambat ke luar dunia Arab pada masa itu. Nah, disinilah kemudian bahwa tidak mungkin ilmu itu hanya selalu dalam bentuk hafalan. Nah, maka mulailah kemudian para ulama itu merumuskan ilmu-ilmu itu harus pula di dalam bentuk qayyidul ilma bil kitabah sebagaimana yang dipesankan oleh Umar bin Khattab. Nah, barulah kemudian mulailah ilmu-ilmu keislaman ini dituangkan dalam bentuk kitab, dituangkan dalam bentuk kitab yang kemudian bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Gitu. Karena kalau tidak tertulis ilmu itu, maka kalau yang punya ilmu tadi meninggal, selesai. Gitu. Ya, selesai. Maka karena itu ilmu ini diwariskan dari turun temurun dihafalkan, kemudian dibuatlah kemudian dalam bentuk kitab, dalam bentuk buku yang itu kemudian bisa diwarisi kapan pun juga kita bisa mempelajarinya. Itulah kemudian yang melatar belakangi lalu kemudian para ulama mencoba menulis buku-buku tentang ilmu, termasuk di dalamnya adalah ilmu-ilmu mustalahul hadis. Meskipun pada awalnya bahwa kitab di dalam Islam itu awalnya adalah kitab, isinya kitab itu tercampur baur. Ya, ya maklum juga fasilitas alat-alat tulis juga belum sempurna pada saat itu, belum banyak, sehingga satu kitab itu bisa banyak isinya. Ya. Coba kalau nanti masuk di perpustakaan, ya. Masuk di perpustakaan, coba itu ada kitab, mungkin ada garis seperti ini. Ya. Di dalamnya ada tulisan, kiri kanan ada tulisan, bawah ada tulisan, atas ada tulisan. Ya. Ya. Contoh, Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad, yang di dalam ini Ustaz Ahmad. Tapi kiri kanannya itu kitab lain. Al-Muntahab. Nah itu bentuknya karena pada masa itu memang alat tulis masih kurang. Bahkan ada dibagi. Ya. Ini di dalam ini satu ilmu, kiri kanan ini satu ilmu, yang ini juga ada bawah satu ilmu yang lain. Ya. Nah, jadi satu lembar itu tiga cabang ilmu ada. Itu. Ya. Nah, itu ininya. Nah, itu dulu karena memang fasilitas itu belum ada, sehingga para ulama itu sudah digabung-gabung. Bahkan babnya terkadang juga kalau masih begini masih terkadang enggak. Seperti kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, ya. Ar-Risalah Imam Syafi'i itu hanya di dalam ada pasal-pasal. Di mana di dalam kitab Risalah itu banyak sekali. Ada tafsir, ada ilmu tafsir, ada usul fikih, ada mustalah hadis, empat cabang ilmu gabung dalam satu kitab. Ya. Itu kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i. Jadi belum dipisah-pisah. Nah, memang ya itulah fasilitasnya belum begitu. Nah, baru kemudian perkembangan-perkembangan utamanya ketika masuk abad 4 Hijriah, ya. Abad 4 Hijriah, jadi awal ya 4 Hijriah ini itu baru kemudian dimulai penulisan ilmu-ilmu itu secara khusus. Ilmu tafsir lain, fikih lain, ilmu hadis lain, mustalahnya lain. Nah, itu mulai dari sekitar 4 abad kemudian, itu abad keempat di Hijriah. Itu baru mulai penulisan secara khusus cabang ilmu itu dimulai oleh para ulama pada masa itu. Ya. Ya, sebuah catatan penting bagi kalian bahwa tercatat di dalam sejarah ilmu hadis bahwa kitab mustalah hadis pertama, jadi kalau kitab hadis pertama, ya kitab hadis pertama itu adalah Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, itu kitab hadis pertama, ya. Jadi pertama kali membukukan itu adalah Imam Malik. Beliau wafat tahun 179. Nah, kemudian di dalam sejarah ilmu mustalah hadis, ulama yang pertama kali membukukan mustalah hadis ini itu adalah seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Al Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Ar Rama Hurmuzi. Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalid. Kitabnya adalah kitab mustalah pertama yaitu Al Muhaddithul Fathil Bainar Rawi Wal Wa'i. Al Muhaddithul Fathil Bainar Rawi Wal Wa'i. Ini kitab mustalah hadis yang pertama. Ya, kitab ini bisa ditemukan di toko-toko buku sekarang ada, tapi saya tidak menganjurkan untuk membeli karena kalian tidak bisa baca. Ya, tapi kalau buat koleksi boleh, silakan. Ya, koleksi buku mustalah pertama boleh. Tapi yakin kalian tidak bisa membacanya. Kenapa? Gak ada bab, gak ada pasal. Lalu kitab pertama. Saya punya, saya sampai sekarang bingung bacanya. Saya punya bukunya. Kadang itu lagi pikiran tenang saya ambil. Dari mana menelusuri membaca kitab itu. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan kunci yang tepat membacanya itu dari mana. Tapi saya punya koleksinya. Ya sekedar koleksi saya punya ini. Ya. Itu jadi bagi saya tantangan itu satu harus saya pecahkan bagaimana cara membaca kitab. Ya. Jadi ulama-ulama itu masing-masing punya karakter di dalam penulisan. Ya. Jadi ulama-ulama Islam itu pasti mereka ketika menulis sesuatu ilmu itu pasti harus diselesaikan oleh generasi berikutnya. Itu ulama Islam. Tidak pernah menyelesaikan suatu sudah selesai sampai di sini kalian enggak perlu berkarya lagi tidak. Ya. Jadi begitu ulama-ulama kita. Ya, termasuk kitab ini. Ya, saya yakin mungkin beliau itu bukan tidak bisa menulis. Ya. Tetapi itulah karakter beliau. Ya. Mengarakter beliau agar umat berikutnya, generasi berikutnya meneliti kitabnya apa yang beliau bicarakan di situ. Ya. Ya, terus demikian. Jadi ulama mengumpulkan hadis. Apa mereka enggak tahu kalau di situ ada hadis dhaif? Tahu. Kenapa enggak dijelaskan agar jadi kerjaan orang berikut? Itu Imam Ahmad kan ditanya begitu. Ketika selesai menyusun kitab Musnad, ya Syekh, apakah semuanya di situ sahih? Kata Imam Ahmad, sahih dhaif. Ya. Lalu kata beliau, muridnya, kenapa enggak diterangkan? Kata Imam Ahmad, kalau saya terangkan, enggak cukup waktu saya, dan kalau saya terangkan, kalian tidak berbuat lagi. Nah, jadi PR buat yang berikutnya. Jadi terus begitu. Coba baca buku-buku ulama-ulama dulu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Setiap kitabnya di ujungnya ketika dia membahas satu masalah, pasti menyisakan satu masalah yang tidak dituntaskan. Artinya kamu teruskan pembahasan. Itu para ulama kita. Ya. Jadi mewariskan. Mengajari kita supaya kita ini terus belajar. Gitu. Ya, baik, itu barangkali sebagai mukadimah dari pembahasan Mustalahul Hadis. Kita bisa ketemu lagi besok. Kalau bisa besok udah bawa buku, ya. Saya bisa belajar. Di malam ini cari di toko buku. Ya. Taisiru Mustalahul Hadis, bukunya kecil kok. Enggak sampai 100 ribu harganya kok. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Taisir itu ada dua, ada cetakan dalam negeri Surabaya, ada cetakan luar negeri. Ya, baiklah. Demikian dulu. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.